sempurnanya cipta Tuhan Esa. Ada malam, ada pagi, abadinya cipta Tuhan Esa. Ada langit, ada bumi, ada lagi pria dan wanita. Jumpa hati, jatuh cinta. Ku alami dan sangat ku puja. Ku dambakan. Dan lalu pergi, datang, pergi, datang, dan pergi lagi. Mengapa tak tercipta cinta abadi? Mengapa pergi waktuku mengabdi? Mengapa datang terbujuk lagi? Oh, mengapa janji selalu diingkari? Mengapa pula ulangi? Oh, kapan tak terjadi datang dan pergi? Oh, kapan diciptakan